Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَحْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُمْ قَوْلِي. Tapi sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sore yang cerah kita bisa bergabung kembali dalam obrolan singkat kita membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga obrolan yang singkat ini ada faedahnya, bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Di pertemuan yang lalu, di jumpa kita, obrolan kita yang sebelumnya, kita telah membahas tentang pentingnya belajar tafsir Al-Quran. Kemudian kita masuk di surat pertama di pembahasan kita, yaitu surat Al-Fatihah. Kita sudah bahas apakah surat Al-Fatihah itu Makkah atau Madinah, turun di Makkah atau di Madinah, Makkiyah atau Madaniyah, bersama akwal ulama, pendapat-pendapat ulama, dan yang merojihkan, siapa yang merojihkan Makkiyah. Kemudian kita sudah bahas keagungan surat Al-Fatihah. Karena banyak sekali keagungan surat Al-Fatihah, mungkin sambil murojaah ya, kita ulangi. Di antara keagungan surat Al-Fatihah, bagaimana telah disebutkan dalam hadis, salah satunya fadha'il wa khasa'isuha, keutamaan dan kekhususan surat Al-Fatihah adalah a'dhamu surah fil Qur'ani wa afdal. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, surat yang paling mulia. Kemudian surat Al-Fatihah juga innahu lam yanzil fil Qur'an wala fit Taurah wala fil Injil mithluha. Belum pernah turun yang seperti Al-Fatihah ini, baik di Al-Qur'an sendiri maupun di kitab-kitab sebelumnya. Belum di Taurah, di Injil, yang semua cakupan makna ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian anna qira'at Al-Fatihah yahsulu biha kamali shalah wa qubuliha. Dengan membaca Al-Fatihah bisa menjadi barometer kita, bagaimana salat kita, sah salat kita atau tidak, rusak salat kita atau tidak, ketika kita mengingat apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum. Kemudian inna suratul Fatihah syifa' min kulli da'. Surat Al-Fatihah juga bisa menjadi obat, baik itu obat ru'yah atau obat, sebagaimana kita ceritakan beberapa akwal ulama menceritakan ketika di Masjidil Haram membacakan dengan surat Al-Fatihah, gitu ya, ada orang sakit lumpuh dibacakan bismillah, dibacakan surat Al-Fatihah wa biiznillah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahkan beberapa keajaiban surat Al-Fatihah. Kemudian inna hadhihi surah mukhtashah bi munajati rabbi ta'ala. Surat Al-Fatihah juga kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang membaca surat Al-Fatihah, di situ ada banyak sekali kandungan di mana dia berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innaha mutadhamminah limaqasadil kutubil munzilah minas sama' kulluha. Surat Al-Fatihah juga salah satu keagungannya adalah mencakup semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Azallah subhanahu wa ta'ala bumi'ah kitab wa arba'ati kutub jam'uha fi arba'ati kutub at-taurah wal-injil wa-zabur wal-qur'an wa jam'il arba'ah fil qur'an wa jam'il qura fil mufassal wa jam'il mufassal fil fatihah wa jam'il mul-fatihah fi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan isnad yang sahih, bahwasanya setiap kutub-kutub yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua terkandung dalam ada 400 lebih dan 4 kitab yang tergantung dalam 4 kitab yang sebelum yang diturunkan oleh Allah. Semua terangkum dalam 4 kitab sebelumnya, yaitu Taurah, Injil, Zabur, kemudian di Al-Quran sendiri. Kemudian di semua 4 kitab itu terangkum dalam Al-Quran dan Al-Quran sendiri. Jam Al-Quran fil mufassal wa jam Al-Fasal fil Fatihah. Dan semua itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Dan masih banyak sekali fadha'il, keutamaan, keagungan surat Al-Fatihah yang mungkin nanti dilihat lagi catatannya berserta hadis-hadisnya, alhamdulillah kita sudah baca dan kita sudah bahas satu persatu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Dan nama-nama ini tentu diambil dari bagaimana Rasulullah SAW menyebutnya dalam hadis atau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam Al-Quran. Di antara namanya adalah Al-Fatihah, namanya sendiri Fatihatul Kitab, sebagaimana datang di Sahihain, di Sahih Muslim, Bukhari wal Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka nama surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, salah satu namanya. Kemudian namanya juga Ummul Kitab. Nama Al-Fatihah Ummul Kitab. Nah, di situ ada beberapa pendapat ulama apakah boleh disebut Al-Fatihah Ummul Kitab atau tidak. Kita sudah bahas sedikit panjang di situ. Kemudian juga Ummul Quran. Namanya Ummul Quran. Kullu shalah la yaqra fiha bi Ummil Quran fahiya khidaj. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat kok tidak membaca Ummul Quran, maka salatnya itu cacat. Disebutnya bukan Fatihah tapi Ummul Quran. Maka salah satu nama Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kemudian namanya juga Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang mengandung penuh pujian. Sab'ul Mathani bisa 7 ayat yang selalu diulang atau 7 ayat yang penuh dengan pujian. Gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Kemudian namanya juga ada Al-Wafiyah. Al-Fatihah suratul hamd, Al-Qur'an al-Azim, as-salah, sebagaimana datang di hadis qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain, maka namanya juga as-salah. Kemudian suratul hamd tadi, Al-Wafiyah, al-Asas, kemudian An-Nur, dan beberapa nama lagi, ada sekitar belasan nama dari surat Al-Fatihah yang semuanya diambil dari hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah, pemirsa sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk, sebelum kita membahas tentang ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, apakah ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin? Sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya kalau kita masuk dulu ke satu pembahasan, yaitu ta'awudz, al-isti'adzah. Jadi sebelum membaca Al-Qur'an itu diharuskan untuk isti'adzah atau berta'awud. Nah, kita sedikit bahas tentang ta'awud dulu sebelum kita masuk surat pertama dari surat Al-Fatihah. Karena memang begitu pentingnya ta'awud atau isti'adzah. Kalau kita terkenalnya ta'awud gitu ya, ta'awud atau isti'adzah. Dan ini adalah disyariatkan dalam Islam. Disyariatkan dalam Islam. Kapan membaca ta'awud? Kapan saja, ketika kita hendak membaca Al-Fatihah, baca ta'awud dulu. Baca ta'awud. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, ketika kita hendak sholat, bahkan kita harus membaca ta'awud. Nanti kita akan bahas kapan saja kita harus membaca ta'awud. Bahkan Syekh Utsaimin, sebagaimana dinukilkan, bisa dilihat di Syahrul Mumti, bagaimana seorang disyariatkan untuk meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk dari mulai pertama kali sholat, gitu ya. Jadi disyariatkan setiap orang untuk membaca ta'awud tadi ya, dari godaan setan yang terkutuk dari mulai pertama kali sholat. Jadi mau sholat, apa namanya, hendak sholat, pertama kali hendak sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan mulai pertama kali membaca ayat. Jadi setelah iftitah, Allahu Akbar, takbiratul ikhram, kemudian mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sirron, tentu dengan tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk mengusir setan, karena ia akan segera membaca Al-Qur'an. Karena kita hendak membaca Al-Qur'an, kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan beribadah, pingin khusyuk kepada Allah, maka kita minta dulu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita lupakan, gitu ya. Orang enggak usah ta'awud lah selangsung. Dan memang karena setan tidak akan pernah lengah, gitu ya. Kapan ketika orang lupa, kapan ketika orang tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, setan di situ akan mencari celah bagaimana menggoda manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, sesungguhnya innahu yarakum, setan itu melihat kalian, wa qabiluhu, dan pengikut-pengikutnya juga melihat kalian semua, min haitsu la tarawnahum. dan sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka, maka bahaya sekali. Kalau ada musuh gitu ya, musuh yang nyata kelihatan di depan mata kita, mungkin kita bisa waspada, kita bisa intibah, hati-hati, bisa selalu menjaga diri. Tetapi karena setan ini enggak nampak dan kadang kita sering terlalaikan, padahal tipu daya setan sangatlah mengerikan, maka kita disyariatkan untuk terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awud, isti'adzah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar kita baca Qur'annya khusyuk, baca Al-Fatihahnya mempeng, salatnya gitu ya, salatnya khusyuk. Enggak salat baru Allahu Akbar gitu, udah kepikiran tadi makan kok pedes banget gitu ya. Wah, kok belum nambah. Karena memang kita lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya untuk menjaga kita dari godaan-godaan setan. Maka isti'adzah ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka maksudnya secara umum a'udzu billahi, ya Allah, a'udzu billah. Saya berpegang teguh, saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitan, dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya Allah, saya berpegang teguh kepada ajarannya, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta perlindungan dari perkara-perkara dan kejahatan, dari kejahatan musuh yang berupaya mencelakakan kita dalam perkara agama atau urusan dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari hal-hal yang dapat menghalangi kami untuk melaksanakan perintah-Mu, juga untuk mendorong agar kita dapat melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi kita minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, mudahkan saya untuk melakukan amal ibadah ini, mudahkan saya untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Karena itu tadi, setan selalu tidak akan pernah henti-hentinya menggoda kita, maka kita disyariatkan untuk berta'awud atau beristi'adah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana bunyi ta'awud? Bagaimana bunyi ta'awud? Sighah al-isti'adah wa sifatut ta'awud. Sighah itu. Bagaimana bunyi ta'awud atau bunyi isti'adah itu gimana? Yang pertama ma'ruf yang kita kenal dan kita hafal semua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuka dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Allah memerintahkan, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'idh, maka memintalah perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kalau membaca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, maka kemudian ulama berpendapat, gimana cara kita meminta perlindungan? Caranya gimana? Ucapan yang menunjukkan bahwasanya kita meminta perlindungan kepada Allah itu bunyinya kayak gimana? Ah, maka Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, sudah, ambil dari lafaz Al-Qur'an tadi, fasta'idh billahi minasyaitan rajim. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka lafadznya adalah, saya memohon untuk berlindung kepadamu, atau kami berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Maka lafadznya diambil langsung dari perintah Allah tadi dalam surat An-Nahl, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan insyaallah ini sudah ma'ruf, sudah kita sama-sama tahu lafaz yang sering digunakan untuk isti'adzah gitu ya, baik dalam salat maupun dalam hendak membaca Al-Qur'an, suratul Fatihah atau surat-surat yang lain, maka lafaznya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lafadz yang lain atau tidak? Ternyata ada. Riwayat Imam Ahmad mengatakan, sebagaimana qira'ah atau hafaz antariki Hubairah li khabar Abi Sa'id wa liqaulihi ta'ala fasta'id billahi minasyaitanir rajim wa innal ilma. Naam. Abi Sa'id wa liqaulihi ta'ala dari qira'ah hafaz qaulillah ta'ala fasta'id billahi innahu huwas samiul alim, dan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Bisa dibuka surat Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Allah memerintahkan kita berlindunglah kepada Allah karena sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka dari ayat ini kemudian diambil bahwa lafaz ta'awud atau isti'adzah adalah a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitani ar-rajim. Jadi boleh kalau gitu nggih, nanti kalau dengar ada orang mau baca Quran, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitani ar-rajim. Enggak apa-apa. Karena ada riwayat sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasta'id billah innahu was-sami'ul alim, maka boleh kita menggunakan ta'awudz dengan lafaz a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitani ar-rajim. Kemudian masih dengan riwayat Imam Ahmad, ada cara membaca ta'awudz atau isti'adzah itu, ta'awudz yang ketiga adalah a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim innallaha huwas-sami'ul alim. Ya, mirip. Tadi yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga cara membacanya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Wa ikhtiyaru Nafi' wa Ibnu Amir wal Kisa'i liqaulihi ta'ala fasta'id billah innahu huwas samiul alim, sama dalam surat Fussilat. Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya kita diperintahkan untuk ta'awud karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka bunyi ta'awudnya adalah saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, innallaha huwas samiul alim, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yang keempat, lafaz yang keempat ada astaizu billahi minasyaitonir rajim. Astaizu billahi minasyaitonir rajim wa huwa ikhtiyaru Hamzah wa Muhammad bin Sirin li dhahir qouli ta'ala fasta'idz billah fi suratin Nahl qala Ibnu Qudamah wa hadza kullu wasi' wa kaifuma isti'ad wa huwa hasan. Lafaz yang keempat adalah astaizu billahi minasyaitonir rajim, diambil dari apa? Diambil juga dari surat An-Nahl tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Fasta'idz billah kan kalimatnya fasta'idz billah, maka kalimatnya jadi astaizu billah. Astaizu billahi minasyaitonir rajim, dan itu di pendapat beberapa ulama yang mengatakan boleh menggunakan astaizu billahi minasyaitonir rajim, tapi paling banyak memang jumhur mengatakan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Abi Hanifah dan Syafi'i, dan juga ma'ruf terkenal di kalangan kita. Jadi cara membacanya ada empat. Artinya bagaimana? Artinya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. A'udhu, artinya a'udhu. A'udhu, apa namanya? Bahwasanya kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah. A'udhu billah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minasyaiton, dari syaitan, dari segala jenis. Baik itu syaitan jin atau syaitan manusia yang dapat mengganggu kita, atau segala yang dapat menjauhkan kita dari Allah, yang dapat menjauhkan kita dari kekhusyuan membaca, dapat menjauhkan kita dari kekhusyuan kita sholat, gitu ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari apapun itu. Minasyaiton ar-rajim. Ar-rajim, ar-marjum, yaitu yang terkutuk atau yang dilempar gitu ya. Terkutuk, apa namanya, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang terbakar juga bisa, minal ikhtiraq, karena setan itu istiqaq syaitan min ikhtiraq, makhluk min nar, jadi bisa yang terbakar juga. Ar-rami, ar-rajim, ar-rami, apa namanya, maksudnya itu yang marjum, yang terlaknat, yang dilempar oleh Allah. Al-mal'un, al-mashtum, yang juga pengertian ar-rajim itu al-mal'un al-mashtum, yang terlaknat, yang dihinakan. At-tard al-matrud min rahmatillah, yaitu yang tertolak, yang diusir, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat setan, maka disebut dengan ar-rajim. Maka kita berlindung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Astaidzu billahi minasyaitonir rajim, sama saya meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kemudian a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, juga artinya sama saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitanir rajim. Dan juga a'udzu billahi minasyaitan rajim innallaha wasami'ul alim, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka penting sekali ikhwan fiddin rahimakumullah, kita terus baca ta'awudz, a'udzu billah, astaiidzu billah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta perlindungan, karena hanya Allah sajalah yang dapat menolong kita. Kita tidak menolong, kita tidak minta pertolongan kepada yang lain. Kita tidak meminta pertolongan kepada malaikat misalkan, padahal sama-sama malaikat misalkan, sama-sama apa namanya? Kita tidak bisa melihat setan gitu ya. Malaikat kan bisa, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak meminta pertolongan kepada malaikat? Padahal malaikat bisa melihat setan. Yang pertama adalah ta'abudiyah. Kita harus senantiasa ta'ambudiyah itu karena nasnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkannya oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, kita diperintahkan untuk meminta perlindungannya bukan kepada malaikat tapi kepada Allah. Fasta'id billah, bukan fasta'id bil malaikah. Maka karena ta'ambudiyah kita harus meminta pertolongannya kepada Allah. Dan juga ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang Maha kuat, Allah lah yang Maha agung, Allah lah yang Maha segala-galanya, Allah lah yang Maha pendengar, Allah yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan apa namanya kesesatan, Allah yang bisa menghilangkan gangguan-gangguan itu. Dan karena Allah yang bisa, Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkannya dengan apapun caranya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan mengutus malaikat, bisa dengan mengutus orang, tapi semua itu adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya lah kita meminta pertolongannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana pentingnya dan bagaimana lafaz atau sirah al-isti'adzah, apa namanya? Al-isti'adzah. Kemudian yang terakhir, waktunya masih berapa Ustaz? 10 menit. Maksudnya, mungkin kapan kita harus beristi'adzah, kapan kita disunahkan untuk berta'awudz, kita bahas selanjutnya. Yang terakhir adalah hal yasta'idzu qoblal qira'ah am ba'daha. Sekarang kita disuruh baca Quran, kalau baca Quran harus berta'awudz. Sebagaimana Allah katakan tadi, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Pertanyaan selanjutnya adalah, baca Quran dulu baru ta'awud, atau ta'awud dulu baru baca Quran? Gitu ya. Jadi baca Quran dulu selesai baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru mulai alif lam mim. Misalkan gitu ya, mau baca surat apa? Ta'awud dulu baru baca Quran, atau baca Al-Quran dulu baru berta'awud? Di situ pendapat jumhur ulama, tentu kita berta'awudz dulu. Padahal kan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qara'tal Qur'an, kalau kalian membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka apa namanya? Berta'awudzlah gitu ya. Memintalah pertolongan kepada Allah. Qara'tal Qur'an menggunakan fi'il madhi. Apabila ada beberapa orang yang menerjemahkannya seperti ini. Jikalau idza qara'tal Qur'an, jikalau kalian sudah selesai membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka kemudian langsunglah berta'awud, langsunglah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Gitu. Qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Nah, dan ini adalah apa namanya? Qaul marjuh atau qaul yang sadz. Isti'adzah ba'dal faragh minal qira'ah wa huwa syadz. Kalau ada yang berpendapat bahwasanya kita baca Quran dulu setelah itu ta'awud, itu pendapat yang salah. Ada yang berpendapat itu mansub ila Imam Malik, lakin ada qaulu syadz, aktsar ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak betul. Kita membaca Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, apabila kalian selesai membaca Quran baru baca ta'awudz, itu tidak betul. Dengan dalil apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menggunakan sighah yang seperti ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an yang ini ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kemudian di ayat yang idza qumtum ila shalah faghsilu, idza qumtum ila shalah faghsilu. Apabila engkau salat gitu ya, engkau salat maka berwudulah. Faghsilu maksudnya membasuh muka, yang secara umum itu adalah wudu, basuh muka kemudian membasuh yang lain. Apabila engkau sholat, kumtum ila sholat, menggunakan fi'il madhi juga. Apabila engkau sholat, engkau maka berwudulah. Apakah artinya gitu ya, kita sholat dulu, habis selesai sholat kita wudu? Ah bukan, kita wudu dulu, setelah itu sholat. Padahal menggunakan fa'idha kumtum ila sholati faghsilu. Dan banyak sekali dalam kalimat fa'idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna miwara'i hijab. Wa'idha kultum fa'dilu. Gitu ya. Wa idza qultum fa'dilu, maksudnya apakah kita suruh ngomong dulu baru adil gitu ya? Fa idza qultum fa'dilu, maksudnya ketika kita bicara maka kita suruh adil. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya kita harus beristi'adzah setelah membaca Al-Qur'an, ini adalah qaulu syadz dan qaul yang marjuh. Dan yang paling benar adalah kita membaca ta'awudz dulu, kemudian kita membaca Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya. Innaha qoblal qira'ah wa huwa sahih wa huwa qawlul jumhur wa dhaqara ibnul jazari al-ijma' ala dhalik. Yang betul adalah kita membaca qira'atul Fatihah sebelum kita membaca Al-Quran, dan itu adalah pendapat yang benar, dan itu pendapat jumhur, dan disebutkan ibnul jazari bahwa ini adalah ijma' para ulama, wa nafisihatil qaul bi khilafihi, dan juga menafikan perkataan yang berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu apa, kita membaca Al-Qur'an dulu, setelah membaca Quran selesai baru isti'adzah, itu dinafikan kesahihannya, ditiadakan kesahihannya. Wistadallu ala dzalik bima rahu aimatil qura musnadan an Nafi' an Jabir bin Mu'tam annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad dalal hadis ala anna taqdim huwa sunnah. Dan juga para ulama semua mengambil dari satu hadis dari Nafi' bin Jabir bin Mut'aim anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qabla qira'ah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ta'awudz itu sebelum qira'ah dan bukan setelahnya, dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lafadznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qad dalal hadis ala anna taqdim wa sunnah. Dan ini menunjukkan bahwasanya taqdim, mengawali membaca Al-Quran dengan a'udhu billahi minasyaitan rajim, itulah yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semoga yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang kenapa kita harus membaca ta'awudz dan kapan saja kita harus membaca ta'awudz di luar sholah atau di luar membaca Al-Quran. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.